Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمات رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله tidak lupa kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena dengan taufik semata dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa mengerjakan amalan ibadah amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin dan kita masih dalam penjelasan Asy-Syaikh Shalih Fauzan, Asy-Syaikh Shalih Utsaimin rahimallahu taala. Menjelaskan kepada kita tentang lemahnya istidlal dalil-dalil yang dibawakan oleh mereka sebagian para ulama yang mengatakan atau yang berpendapat tentang tidak lemahnya atau tidak kafirnya orang yang meninggalkan sholat. Di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan empat keadaan dalil hujjah yang dibawakan oleh sebagian para ulama yang mengatakan atau yang berpendapat tentang tidak kafirnya orang yang meninggalkan sholat, yakni sholat fardu. Dan keempat hujjah yang mereka bawakan tersebut telah dijelaskan oleh beliau Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala tentang kelemahan dari istidlal argumen atau hujjah yang mereka bawakan. Kemudian beliau menyebutkan qala Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala wastadallu bi ahadits dha'ifatin la tuqawimu al hadits sahihah adarat ala kufri tarik as-salah. Kufri tarik as-salah. Di antara hujjah atau argumen dalil yang dibawakan oleh sebagian para ulama, ya, yang kelima keadaan hujjah yang mereka bawakan ialah bahwasanya mereka membawakan hadis-hadis yang dhaif. Naam, yang tidak bisa sampai derajatnya pada hadis yang sahih atau tidak bisa menduduki hadis yang sahih. Jadi mereka menggunakan hadis-hadis yang lemah, hadis-hadis yang dhaif atas pendapat mereka tentang tidak kafirnya orang yang meninggalkan salat. Maka ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala beliau mengatakan fahiya la tu'aridu wa la tuqawimu ahaditsa dallati ala kufri tarikis shalah. Maka hadis-hadis yang digunakan oleh sebagian para ulama yang berpendapat tentang tidak kafirnya orang yang meninggalkan salat, yang mana hadis-hadis tersebut adalah hadis-hadis yang dhaif, maka tidak bisa dipertentangkan dengan hadis yang sahih yang menjelaskan tentang kafirnya orang yang meninggalkan salat. Nah, ini lima keadaan istidlal atau hujjah atau argumen yang dibawakan oleh sebagian para ulama yang berpendapat tentang tidak kafirnya orang yang meninggalkan sholat, dan masing-masing dari argumen yang dibawakan ini padanya terdapat kelemahan. Nah, maka beliau Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala mengatakan, "Summa inna ba'dahum lamma lam yatayassar lahu iqamatu ad-dalil 'ala anna tarika as-salati la yukfar la yakfur la yukfar qala innahu yuhmalu qawluhu sallallahu alaihi wasallam baina ar-rajuli wa baina syirki wal kufri tarku as-salah 'ala al-kufri al-asghar wa syirki al-asghar." Maka kata Syekh Utsaimin rahimallahu taala, setelah mereka sebagian para ulama ya yang berpendapat tentang tidak kafirnya orang yang meninggalkan salat fardu, ya, setelah disebutkan tentang kelemahan-kelemahan hujjah dalil argumen yang mereka bawakan, maka kata Syekh Utsaimin sebagian di antara mereka, 6, tatkala mereka tidak menemukan dalil atau hujjah yang kuat atas pendapat mereka tersebut, maka mereka mulai menta'wil, yakni memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan makna yang sebaliknya. 6, yakni pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah, antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran itu adalah meninggalkan salat, maka mereka memaknakan yang dimaksud dengan kufur dan syirik di situ adalah al-kufrul asghar dan asyirkul asghar, yakni kekufuran kecil dan syirik kecil. Ini yang dilakukan oleh sebagian mereka, nah, sebagian yang berpendapat tentang tidak kafirnya orang yang meninggalkan salat, ketika mereka membawakan dalil-dalil hujjah mereka, ternyata pada hujjah mereka itu terdapat kelemahan, maka mereka mulai memaknakan hadis Nabi, memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Mereka maknakan yang dimaksud dengan syirik dan kufur di situ adalah kufur asghar, kufur kecil, dan syirik asghar, yakni syirik kecil. Maka apabila dipahami demikian, maka mereka memaknakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dengan sebagaimana makna yang diucapkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kufrun duna kufrin. Ini ya, yang dilakukan oleh sebagian mereka para ulama atau sebagian orang yang berpendapat tentang tidak kafirnya orang yang meninggalkan solat setelah mereka bawakan hadis, bawakan argumen, ya, hujjah dari dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW, ternyata apa yang mereka bawakan padanya terdapat kelemahan. Nam, tidak bisa dijadikan sandaran. Mulailah mereka memaknakan hadis Nabi SAW tentang pemisah antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran. Yang dimaksud dengan syirik dan kufur di situ, kata mereka, ialah kufur asghar dan syirkul asghar. Nam, mereka maknakan dengan apa yang diucapkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Fayuqal, maka dikatakan, kita katakan kepada mereka, nam, kata Syaikhul Utsaimin, malladhi yujibu lana an nahmil al-haditha ala dhalik, li'anna al-kufra idha utliqa wa lam yujad lahu mu'aridun fahuwa al-kufru al-haqiqi al-akbar. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, kalau mereka memanakan kufur dan syirik di situ dengan syirik kecil dan kufur kecil, maka kata beliau, perkara apa yang menjadikan kita harus memanakan syirik dan kufur di situ, ya, sebagai syirik dan kufur asghar? Nah, apa landasannya kita memanakan hadis Nabi yang mengatakan, yang memisahkan antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat, ya, kemudian dimaknakan dengan syirik asghar dan syirkun asghar? Apa yang menjadi landasan mereka dalam memahami hal yang demikian? Dalam keadaan, kata Syaikhul Utsaimin rahimahullah ta'ala, yang namanya kekufuran, begitu pula yang namanya kesyirikan, apabila dimutlakan, diucapkan secara mutlak dan tidak didapati sesuatu yang memalingkan makna dari syirik tersebut ke syirik asghar, maka yang dimaksud di situ adalah al-kufru atau asyirkul al-akbar al-hakiki. Naam, ini kata beliau di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah. Di dalam hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan, ya, suatu qarinah, naam, yang menunjukkan bahwasanya yang dimaksud dengan syirik dan kufur di situ adalah syirik kecil dan kufur kecil. Justru sebaliknya, dalam hadis tersebut menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dalam hadis itu dengan kufur dan kesyirikan adalah kufur akbar dan syirkun akbar. Kenapa? Dikarenakan yang namanya kekufuran ataupun kesyirikan apabila dimutlakkan, nah, maka yang dimaksud adalah al-kufrul akbar al-akbar wa syirku al-akbar. Nah, ini kata beliau. Kata Syaikhul Utsaimin rahimallahu ta'ala, kaifa wa qad qala ar-rasul alaihi salatu wassalam bainar rajuli wa bainal kufri wa syirki faja'ala huna haddan fasilan baina wal bayniyatu taktali annal mutabayyinaini munfasilani ba'duhuma an ba'din wa annal murada bil kufri al kufrul akbar. Kata Syaikhul Utsaimin rahimahullah ta'ala, dalam menanggapi sebagian orang yang mereka memanakan memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri, yang dimaksud dengan kesyirikan dan kekufuran itu adalah kufur dan syirik asghar, kata beliau, bagaimana kita bisa memanakan hadis yang demikian dengan syirik kecil dengan kufur kecil. Dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bainar rajuli wa bainal kufri wa syirk. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menjadikan pemisah, ya, yang mana dari pemisah tersebut menunjukkan tentang perbedaan terpisahnya keduanya atau terpisah antara satu dengan yang lainnya. Maka dari sini menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan kufur dalam hadis tersebut adalah al-kufrul al-akbar. Naam. Maka dari sini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dari apa yang disebutkan oleh beliau Asy-Syaikhul Utsaimin rahimahullahu taala, ya, berkaitan dengan argumen yang digunakan oleh sebagian para ulama yang berpendapat tentang tidak kafirnya orang yang meninggalkan salat, maka argumen mereka tidak bisa dipegang, dalam artian tidak bisa jadikan hujjah. Naam, al-muhim, khilaf yang sangat panjang di kalangan para ulama berkaitan dengan apakah orang yang meninggalkan salat, yakni salat fardu, dihukumi kafir ataukah tidak. Maka dari sini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan kepada kita meninggalkan salat ini adalah perkara yang sangat besar dalam agama Islam, bukan perkara yang sangat remeh. Namun kalau kita melihat keadaan kaum muslimin di tengah-tengah masyarakat kita, begitu bermudah-mudahan dalam meninggalkan salat fardu dalam keadaan dia meyakini tentang kewajibannya. Maka sungguh mereka berada dalam keadaan yang mengkhawatirkan. Kenapa? Karena mereka para ulama saja khilaf yang begitu panjang, tentang berkaitan apakah kafir orang yang meninggalkan salat ataukah tidak. Kemudian beliau Asy-Syaikh bin Utsaimin rahimahullah taala beliau mengatakan wa hina idin takunu adillatul qawli bil kufri tarikis salat mujibatan la mu'arid laha wa la muqawim laha. Maka dari apa yang beliau sampaikan Asy-Syaikh bin Utsaimin rahimahullah taala, beliau paparkan tentang argumen hujjah dalil yang dibawakan oleh sebagian para ulama yang berpendapat tentang tidak kafirnya orang yang meninggalkan salat dengan kelemahan masing-masing dari argumen mereka, maka di sini menjelaskan bahwasanya 6 orang yang meninggalkan salat itu adalah kafir dan tidak ada dalil hujjah yang bisa memalingkan atau menyanggah dari pendapat tersebut. 6 Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala beliau memberikan nasihat kepada kita semuanya, nasihat yang sangat berharga, yang sangat penting, yang perlu untuk diketahui bagi kita semuanya, terkhusus berkaitan dengan permasalahan khilaf, perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang suatu hukum. 6 Maka nasihat yang beliau berikan ini adalah nasihat yang sangat penting untuk masing-masing dari kita memperhatikannya. 6 Karena tidak semua khilaf 6 menjadikan kita bebas dalam memilih pendapat siapa. Yang penting ada dalilnya, kita ikuti. Tidak demikian. 6 Karena ini adalah perkara agama yang masing-masing dari kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah sembarangan dalam memilih pendapat atau dalam bermudah-mudahan mengambil pendapat para ulama tatkala terjadi khilaf di kalangan mereka. Namun kita harus benar-benar mencermati sebab khilaf yang terjadi tengah-tengah mereka. biar kita tahu bagaimana cara memilih pendapat yang lebih mendekati pada al-haq atau pada perkara yang lebih menenangkan hati kita yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Asy'ib bin Utsaimin rahimallahu taala beliau mengatakan, wal wajibu 'alal abdi al-mu'min. Idza dalla kitabullah wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam 'ala hukmin min al-ahkami an yaqula bihi. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, perkara yang wajib bagi seorang mukmin apabila telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, begitu pula dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala hukmin, tentang suatu hukum, min al-ahkam, dari hukum-hukum yang ada, an yaqula bihi, hendaklah dia mengucapkan, berpendapat, memegangi pendapat atau apa yang ditunjukkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW tersebut. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, perkara yang wajib bagi seorang hamba yang beriman kepada Allah apabila telah ditunjukkan dalam Al-Quran, begitu pula oleh Rasulullah SAW dalam sunnah beliau, tentang suatu hukum, naam, yakni Al-Quran maupun sunnah Nabi menjelaskan bahwasanya hukum ini begini, naam, dari hukum-hukum yang ada, maka kata beliau, yang wajib bagi mereka adalah untuk memegangi hukum tersebut. Naam, wajib untuk mengikutinya. Li'annana nahnu lasna bimusyarri'in, balil musyarri'u Allah subhanahu wa ta'ala. Ma qalahu ta'ala wa qalahu Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, fahuwa asyara'u. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, dikarenakan kita ini bukanlah orang yang membuat syariat, namun syariat itu yang membuatnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Apa-apa yang diucapkan oleh Allah, begitu pula apa-apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah syariat. Ya, Asy'ib bin Utsaimin beliau mengatakan, kita ini bukanlah orang yang membuat syariat. Kita enggak ada hak dalam membuat syariat. Namun syariat itu yang buat adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka apa-apa yang diucapkan oleh Allah, apa-apa yang disampaikan dalam Al-Qur'an maupun yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah beliau, maka itu adalah syariat. Kata beliau, na'khudhu bihi wa nahkumu bimuqtadahu. Maka apabila telah ditunjukkan dalam Al-Qur'an tentang suatu hukum, atau telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah beliau, dalam hadis-hadis beliau tentang hukum tersebut, na'khudhu bihi, maka kita mengambil hukum tersebut, wa nahkumu bimuqtadahu, dan kita berhukum dengan apa yang terkandung dari konsekuensi dari hukum tersebut. Naam, ini yang harusnya ada pada seorang mukmin tatkala dia mendapati Al-Quran ataupun sunnah Nabi SAW menjelaskan tentang suatu permasalahan, maka yang wajib baginya adalah untuk mengikuti, berhukum, mengimaninya. Kenapa? Dikarenakan itu adalah syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berhak untuk membuat syariat adalah Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian beliau mengatakan, wa nu'minu bihi sawa'un wafaqa ahwa'ana am khalafaha, fala budda an na'khudha bima dalla 'alaihi syara'u. Kemudian nasihat beliau yang berikutnya, tatkala kita telah mengetahui perkara yang telah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran tentang suatu hukum, ataupun dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka wajib bagi kita untuk menggunakan hukum tersebut serta siap untuk menjalankan konsekuensi dari hukum tersebut. Kita mengimaninya. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan tersebut. Nah, begitu pula yang dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita imani. Baik apa yang telah Allah tetapkan tersebut dan apa yang dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan hawa nafsu kita, ataupun sebaliknya, apa yang Allah tetapkan itu, begitu pula yang dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu bertolak belakang dengan hawa nafsu kita, maka tetap kita wajib mengimaninya, berhukum dengannya dengan apa yang ditunjukkan oleh syariat. Ini adalah sikapnya seorang mukmin yang benar-benar jujur keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. 6. Dia mengimani apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pula yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Baik yang sesuai dengan hawa nafsunya maupun yang tidak bersesuai dengan hawa nafsunya, bertolak belakang dengan hawa nafsunya. Yakni mereka kaum mukminin adalah orang-orang yang senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik perintah Allah itu mendatangkan keuntungan bagi mereka atau mereka merasa dirugikan dan semisalnya, karena tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ya, inilah keadaan kaum mukminin. Berbeda halnya dengan mereka ahlul kitab, begitu pula ahlul dhalal wal ahlul bidah. Tatkala mereka mendapatkan ayat-ayat yang sesuai dengan keadaan mereka atau sesuai dengan keadaan masyarakat, mereka membawakan ayat-ayat tersebut, mereka bawakan hadis-hadis Nabi yang sesuai dengan keadaan mereka dan keadaan masyarakat, sesuai dengan hawa nafsu mereka. Namun tatkala Allah menjelaskan tentang suatu permasalahan, begitu pula Nabi SAW menjelaskan suatu permasalahan yang menyelisih kebiasaan mereka, hawa nafsu mereka, mereka sembunyikan, mereka tinggalkan. Bahkan mereka berusaha untuk bagaimana caranya mengaburkan permasalahan tersebut. Inilah keadaan mereka, orang-orang Yahudi ahlul kitab, begitu pula ahlul bid'ah wad-dalal. 6. Menggunakan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, pendapat para ulama untuk menguatkan apa yang mereka ada padanya dari perkara-perkara yang menyelisih syariat. Dibawakan ayat Al-Quran, hadis Nabi SAW, namun tatkala disebutkan ayat yang menyelisihi keadaan mereka atau hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang kesalahan mereka, mereka sembunyikan, mereka tidak bawakan. Ataupun kalau mereka bawakan, mereka palingkan maknanya. Inilah keadaan mereka, orang-orang Yahudi. 6. Yang menjadikan sebab dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perbuatan orang-orang Yahudi ini diikuti oleh mereka ahlul bid'ah, ahlul dhalal. 6. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang wajib bagi seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala Tatkala Allah dan Rasulnya telah memutuskan suatu permasalahan, suatu hukum, maka yang wajib bagi dia adalah untuk mengimani hukum tersebut dan menjalankan konsekuensi dari hukum tersebut. Sama saja hukum itu berkaitan atau sesuai dengan hawa nafsunya ataukah tidak. Yang wajib baginya adalah untuk mengimaninya, menjalankan konsekuensi dari hukum yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Naam. Kemudian beliau Syaikh bin Utsaimin mengatakan, wa'lam anna kulla khilafin yaqa'u bainal ummati idza kana al-hamilu alayhi husnul qasdi ma'a badil juhdi fit tahri fa inna sahibahu la yulamu alayhi wa la yudallal. Kemudian Syaikh bin Utsaimin beliau mengatakan, ketahuilah bahwasanya setiap khilaf, perselisihan, perbedaan pendapat yang terjadi di tengah-tengah umat, kalau seandainya perbedaan pendapat tersebut, khilaf tersebut dilatar belakangi karena husnudzan, dengan sebelumnya mengusahakan dengan sekuat tenaga kemampuannya, maka fa inna sahibahu la yulamu alaihi wa la yudallal. Maka khilaf yang demikian, perbedaan pendapat yang demikian, ini tidak menjadikan pelakunya dicela ataupun disesatkan. Kenapa? Ya, seseorang yang dia sudah mengerahkan kemampuannya. 6. Untuk betul-betul mengikuti al-haq, ternyata dia salah dan pendapatnya ini diikuti oleh orang lain, atau terjadi khilaf, menjadikan khilaf di kalangan para ulama, maka khilaf yang demikian ini tidaklah menjadi tercela padanya, ya, orang-orang yang khilaf di atasnya. Kenapa? Karena khilaf tersebut terjadi dengan husnudzan, yakni memang dia menginginkan kebaikan, dia sudah berusaha. Naam. Hal ini sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dijelaskan dalam sebuah hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza hakama al-hakim fajtahada fa akhta'a thumma asaba falahu ajrani." وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang hakim dia berhukum atau menghukumi sesuatu, fajtahada, yang dia itu telah bersungguh-sungguh, nah, فَأَخْطَأَ, ternyata dia salah dalam ijtihadnya dia. Seorang hakim berijtihad tentang suatu permasalahan, ternyata ijtihadnya salah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma asaba falahu ajrani." Naam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza hakama al-hakim fajtahada fa akhta'a, thumma asaba falahu ajrani, wa idza hakama fajtahada thumma akhta'a falahu ajran." Qolalam yang lafaz yang benar ya ialah bahwasanya apabila seorang hakim dia berijtihad kemudian salah ijtihadnya, maka dia mendapatkan satu pahala. Naam. Bukan berarti ijtihadnya yang salah tadi itu kita bisa ikuti, tidak. Yang namanya kesalahan adalah kesalahan. Dia mendapatkan pahala dia, kenapa? Karena dia sudah mengerahkan kemampuannya. Adapun orang-orang yang mengikuti ijtihadnya dia dalam keadaan mereka tahu ijtihadnya salah, maka ini tidak dibenarkan. Ini keadaan seorang mujtahid yang berijtihad salah ijtihadnya, maka dia mendapatkan satu pahala. Bukan berarti kita boleh mengikuti pendapatnya tersebut. Nah, dan sebaliknya kata Nabi SAW, apabila seorang hakim dia itu berijtihad kemudian benar, maka benar ijtihadnya, maka dia mendapatkan dua pahala. Nah, maka kata Syekh Utsaimin rahimallahu taala, walaisa min haqqil insan an yaqdha fi akhihi idza khalafahu fi ar-ra'yi bi muqtada ad-dalil indahu. Maka tidaklah dibenarkan bagi seseorang untuk mencela saudaranya, ya, merendahkan saudaranya apabila saudaranya tersebut menyelisihi dia dari sisi pendapat dengan dalil yang dibawakan oleh saudaranya tersebut. Maka tidak boleh kita mencela saudara kita, nah, ketika dia berbeda pendapat dengan kita dalam keadaan dia memiliki dalil, dan dalil yang dia bawakan adalah dalil yang sama-sama kuat. Maka tidak boleh kita mencela saudara kita tersebut yang berbeda pendapat dengan kita. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kemudian beliau mengatakan, amma man aanada wa asarra ba'da qiyamil hujjati alaihi fa hadha huwa alladhi yulamu. Adapun orang yang masih ngeyel, masih keras kepala ketika telah dibawakan hujjah yang lebih kuat, ya, menjelaskan tentang pendapat dia itu salah dan lemah pendapatnya dia. Nah, maka orang yang demikian inilah kata Syekh Utsaimin yang tercela keadaannya. Baik. Ini perkara penting yang harus kita perhatikan tatkala kita mendapati khilaf di kalangan para ulama. Maka kita harus lihat dulu, ya, dasar dari khilaf mereka itu apa, serta hujjah yang mereka bawakan. Ini yang harus dilakukan oleh kita, bukan hanya melihat khilaf terus kita mengambil pendapat yang sesuai dengan keadaan kita atau yang lebih tenang bagi kita. Tidak. Nah, kemudian kata beliau, wabihada takrir na'rifu annahu yajibul hadaru tam minat tahawuni bis-shalah. Maka dari penjelasan yang beliau sampaikan Syekh Utsaimin dari awal di sini menjelaskan kepada kita bahwasanya untuk kita berhati-hati, ya, dengan hati-hati yang sangat dari bermudah-mudahan, ya, dalam permasalahan salat. Wa annahu yajibu 'ala man ra'a syakhsan mutahawwinan fiha. Dan wajib bagi kita tatkala melihat seseorang bermudah-mudahan meninggalkan salat untuk an yansahahu, untuk menasihati orang tersebut, bi azimatin wa jiddin, dengan sungguh-sungguh untuk dia kembali salat. Naam. La'alla Allah an yahdiyahu 'ala yadihi fayanala bidzalika khairan katsira. Dan semoga saja ketika dia memberikan nasihat kepada saudaranya yang meninggalkan salat dengan sungguh-sungguh, naam, menjelaskan tentang pentingnya salat, bahaya meninggalkan salat, semoga Allah berikan hidayah pada saudaranya tersebut sehingga menjadikan dia mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Ini masyaallah muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Dengan demikian selesai dari apa yang disampaikan oleh beliau Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala berkaitan dengan permasalahan kafirnya orang yang meninggalkan sholat. Semoga apa yang kita pelajari pada sore hari ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjadikan kita tetap istiqamah dalam menjalankan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menjadikan ibadah tersebut indah dalam hati kita sehingga kita pun mudah dalam mengerjakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Naktafi lahuna. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.